Konsultasi Syariah. Seluruh ahli kitab akan beriman kepada Isa alaihi salam. Pertanyaan, benarkah Nabi Isa alaihi salam akan membunuh semua ahli kitab nanti mendekati hari kiamat? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di akhir zaman, pasukan kaum muslimin dipimpin Imam Mahdi dan Nabi Isa akan melawan orang kafir di bawah kepemimpinan Dajjal. Mereka membunuh orang kafir, para Yahudi, sampai ketika mereka bersembunyi di balik pohon atau bebatuan, maka pohon dan batu itu bisa berbicara dan menunjukkan bahwa di balik mereka ada Yahudi, silakan dibunuh, kecuali Gorkod, karena itu pohonnya Yahudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorkod, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada nabi antara aku dengan Nabi Isa. Dia pasti turun dan bila kamu melihatnya, maka kenalilah dia. Seorang lelaki yang tingginya sedang, agak putih kemerahan, dengan dua pakaian yang berwarna agak kuning. Seakan-akan kepalanya meneteskan air, walaupun tidak basah. Lalu ia memerangi manusia agar masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, dan pada masanya, Allah hancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam, dan dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu dia tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian dia wafat, lalu kaum muslimin menyolatinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Penjelasan tentang menghilangkan jizyah. Jizyah artinya upeti. Ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan ahli kitab, maka mereka diberi tiga pilihan dengan urutan 1. Masuk Islam, pilihan pertama, 2. Tetap bertahan dalam agamanya, namun wajib membayar upeti atau jizyah, pilihan kedua, 3. Diperangi, pilihan terakhir. Ketika di zaman Nabi Isa alaihi salam, opsi kedua ditiadakan, sehingga pilihannya hanya 2, masuk Islam atau jika tidak akan dibunuh. Karena itulah, tidak semua Yahudi atau Nasrani dibunuh di zaman Isa. Mereka yang masuk Islam dibiarkan untuk hidup dalam kondisi sudah masuk Islam, sehingga keadaan ahli kitab ketika itu hanya ada 2, masuk Islam atau mati. Inilah makna firman Allah yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 159. Makna semua ahli kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya adalah mereka semua akan beriman ketika Nabi Isa turun di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Berikut keterangan para ulama tentang itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabari. 1. Keterangan Hasan Al-Basri. Maksudnya sebelum kematian Isa, demi Allah, saat ini beliau masih hidup di sisi Allah. Dan ketika beliau turun, mereka semua beriman. 2. Keterangan Qatadah. Maksudnya, sebelum kematian Isa, ketika beliau turun, semua penganut agama beriman kepada beliau. 3. Keterangan Ibnu Zaid. Ketika Isa bin Maryam turun, beliau membunuh Dajjal, sehingga tidak tersisa seorang Yahudi pun di muka bumi ini kecuali beriman kepada beliau. 4. Keterangan Abu Malik. Ini terjadi ketika turunnya Isa bin Maryam. Tidak ada satupun ahli kitab, kecuali dia beriman kepada Isa. Tafsir At-Tabari. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai kata ganti pada kalimat akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Ibnul Jauzi menyebutkan, yang dimaksud kematiannya di sini ada dua makna. 1. Kematian Isa. Sehingga maknanya menjadi, semua ahli kitab akan beriman kepada Isa ketika beliau turun di muka bumi sebelum kematian Isa. Sehingga semua agama ketika itu tinggal satu, yaitu agama Islam. 2. Kematian orang ahli kitab. Sehingga maknanya menjadi, tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab kecuali dia akan beriman kepada Isa, dan dia akan mengakui bahwa Isa adalah seorang nabi sebelum kematian si ahli kitab ini, dan itu terjadi ketika dia melihat kematian di hadapan matanya. dan itu iman yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Tafsir Ibnul Jauzi. Demikian, Allahu A'lam.